sing awakmu rekaman di kene sing awakmu Jawa Tengah sing anu belum lebu yo wis ana sing lebu yo wis yo rekaman sing bisa sing rekaman malaku iki lho nang rekord corone to bengi lho ora HP ku muni oh kisah kita HP ku muni alarm e lho HP ini coba cari nih nyoting oh iya ya sing iki dulu metu deh udah pacet gue Mau kemana? Tidak ada album sih. Mau kemana? Malang. Oh, yang kepisah album. Ke Malang ngapain? Cilur. Muka sedih. Ya, Bu. Pekan 5 hari, Bu.